الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita sudah masuk pada tafsir surah Nun dari tafsir Al-Quran Al-Azim للإمام الحافظ المفسر الفقيه المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. Kemarin sudah dibawakan beberapa penafsiran mengenai Nun. Ya. Apa penafsiran yang pertama? Penafsiran pertama apa mengenai Nun? Namanya apa Nun ini? Huruf? Huruf muqatta'ah. Tafsirnya seperti alif lam mim, alif lam ra dan yang lainnya, yaitu kita kembalikan maknanya kepada Allah dengan tetap kita meyakini bahwasanya huruf-huruf tersebut termasuk kalamullah dan memiliki makna hikmah yang kita kembalikan kepada Allah. Adapun hikmahnya, para ulama menjelaskan bahwasanya hikmah disebutkannya huruf-huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah di awal-awal surat adalah untuk litanbihis sami', untuk supaya orang yang mendengar ini ya mendapatkan peringatan yang pertama bahwasanya ya akan disampaikan kalamullah. Kemudian hikmah yang kedua disampaikannya ini bahwasanya Al-Quran ini adalah bilahatil Arabiyah, dengan bahasa Arab yang jelas karena diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang ketiga hikmahnya yang disampaikan oleh para ulama adalah i'jazul Quran. I'jazul Quran, bahwasanya Al-Quran ini adalah mu'jizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ditafsirkan oleh sebagian ulama yang diambil dari riwayat-riwayat Israiliyat, apa itu? Masih ingat? Nun itu adalah apa? Ikan, ya, ikan yang sangat besar, yang di atas ikan tersebut ada 7 lapis bumi. Ya, ini semuanya riwayat-riwayat Israiliyat. Adapun hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah ya bersabda bahwasanya Nun ini adalah ikan, maka hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah semuanya dhaif. Semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan penyandarannya kepada Rasul. Sehingga penyandarannya adalah kepada kisah-kisah Israiliyat, yaitu kisah-kisah Bani Israel yang banyak didengar ketika itu ya di Madinah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa min al-ajibi anna ba'dahum hamala 'ala hadha al-ma'na al-hadith alladhi rahu al-Imam Ahmad. Dan di antara ya yang merupakan keanehan pula, sebagian menafsirkan Nun ini dengan apa yang terdapat dalam makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wala hadatsana Ismail qala hadatsana Humaid an Anas, ya, telah menceritakan kepada kami Ismail, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas bin Malik, ana Abdullah ibn Salam balaghahu muqaddamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Bahwasanya Abdullah ibn Salam ketika sampai berita kepada beliau tentang akan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, fa'atahu fasa'alahu an asya'a. Maka ketika datang Abdullah bin Salam ini yang merupakan ulamanya orang Yahudi, ya, bahkan ketika sudah masuk Islam Abdullah bin Salam ini tidak memberitahu kepada orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, man ana, siapa aku? Maka orang-orang Yahudi sepakat, anta khairuna wa ibnu khairina, anta alimuna wa ibnu alimina wa ibnu ulamaina. Engkau adalah orang terbaik kami, putra daripada orang-orang terbaik kami. Engkau adalah orang alim di tengah kami dan putra dari para ulama-ulama kami. Ya, Abdullah bin Salam adalah orang Yahudi yang paling alim ketika itu. Yang paling soleh ketika itu. Maka ketika itu Abdullah bin Salam mengatakan, wa ana al-an ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba orang-orang Yahudi kaget dan langsung mengatakan, antu syarr, anta syarruna wa banu syarrina, ya, anta jahiluna, ya, wa banu jahilina. Engkau adalah orang yang paling jelek di antara kami. Ya, anaknya orang-orang jelek di antara kami. Kamu adalah orang yang paling jahil dan anaknya orang-orang jahil. Coba kayak apa orang Yahudi ini? Berselang cuma berapa detik. Hanya karena apa? Hanya karena bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, salah satu sebab beliau masuk Islam adalah kisah ini. Ya. Ini kisah sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika Abdullah Sallam sampai berita Rasulullah akan sampai ke Madinah, sampailah berita tersebut, beliau mencari-cari kabar dan ketika sudah sampai di Madinah, beliau bertanya beberapa hal. Qala, beliau mengatakan, inni sa'iluka an asya'a la ya'lamuha illa nabiyyun. Aku akan bertanya kepadamu mengenai beberapa hal di mana perkara ini tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Nabi. Kok Abdullah Sallam tahu? Kenapa? Dari Taurat. Bahwasanya nanti akan Nabi, ada datang Nabi di Madinah. Ya, di Madinah. Cirinya Nabinya demikian, demikian, dan demikian. Dan ditanya dengan pertanyaan demikian, demikian, dan demikian. Jadi semuanya sudah ada di dalam Taurat. Ya, mereka bahasanya Taurat. Ya. Qala, Abdullah bin Salam bertanya, ma awwalu asyrati sa'ah? Tanda apa yang pertama kali dari tanda-tanda hari kiamat? Tanda apa dari tanda hari kiamat yang pertama terjadi? Wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah? Makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Makanan apa pertama kali yang dimakan oleh penduduk surga? Kemudian wa ma balal walad yanzi'u ila abih? Ya, kenapa anak itu mirip dengan ayahnya? Ya, wa ma balal walad yanzi'u ila ummi, dan apa penyebabnya anak itu mirip dengan ibunya? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbarani bihinna Jibril anifan, baru saja mengkhabarkan kepadaku malaikat Jibril dengan berita-berita tersebut. Qala Ibnu Salam, berkata Abdullah bin Salam, fadaka aduul yahud minal malaika. Malaikat itu, malaikat Jibril, musuhnya orang Yahudi dari kalangan malaikat. Jadi orang Yahudi itu, untuk supaya tidak mempercayai Nabi, jadi bukan hanya Nabi Muhammad saja yang diingkari oleh Nabi, oleh orang-orang Yahudi. Siapa yang diingkari kenabiannya seorang Nabi? Yang pertama apa? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi Isa Bani Israel. Ya. Dari keluarga Ya'kub. Ya, dari keturunan Ya'kub. Yang merupakan sepupu daripada Nabi Yahya. Nabi Isa ini keponakan daripada Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria inilah yang mengasuh Bunda Maryam. Dan seterusnya, satu keluarga. Nabi Isa diingkari oleh Yahudi. Anehnya ketika Nabi Isa itu sudah diangkat oleh Allah, orang-orang Yahudi itu sendiri yang memprovokasi, ya, pengikut Nabi Isa. Dengan provokasi apa? Isa itu bukan hanya sekedar Nabi, padahal kemarin tidak mengaku sebagai Nabi. Nabi Isa itu lebih dari Nabi. Apa itu? Nabi Isa itu kan orang suci, ibunya suci, berarti bapaknya Sang Maha Suci. Akhirnya Ya, pengikut Nabi Isa menyembah ya, dan meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah. Gitu. Anak Allah. Ya, bahasanya mereka begitu. Atau orang Yahudi menyebutnya il. Il. Ya. Allah itu il. Kalau bahasanya mereka. Bahasa Arabnya ilah. Sama ilah. Demikian pula yang dibenci oleh Nabi, oleh orang Yahudi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dianggap oleh orang Yahudi bukan Nabi. Tukang sihir. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ ya. Dan ikutilah ya berita-berita tentang kabarnya Nabi Sulaiman. Ketika syaitan membisiki kepada iblis-iblis, setan-setan ya, yang mengatasnamakan kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu tidak kafir, bukan tukang sihir. Jadi orang Yahudi dan syaitan, atas bisikan syaitan, menggelari Nabi Sulaiman itu sahir, tukang sihir. Karena bisa menundukkan jin, bisa ini, bisa itu. Ya. Padahal itu mukjizat dari Allah. Dan salah satunya adalah tuduhan bahwasanya Jibril yang datang kepada Nabi Sulaiman itu adalah syaitan. Dan memusuhi malaikat Jibril. Ya. Dan banyak nabi-nabi yang diperangi, dibunuh oleh Bani Israel. Dan beralasan bahwasanya Jibril adalah musuh kami. Jadi kalau dapat wahyunya dari Jibril, maka berarti itu orangnya musuh kami. Musuh kita, kata orang Yahudi. Bencinya luar biasa dengan malaikat Jibril. Ya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, "Man kana aduwwa li Jibril," barang siapa yang memusuhi Jibril, maka berarti dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mirip-mirip Syiah. Mirip 11-12 lah. Ya, 11-12. Itu persis memusuhi malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Mereka mengatakan khanal amin, khanal amin. Al-Amin telah berkhianat. Orang terpercayanya apa? Utusan yang terpercaya telah berkhianat. Itu ucapan-ucapan Syiah dalam salat-salat mereka. Fal'iyadu billah, na'udzu billah min dzalik. Kembali kepada hadis ini. Abdullah bin Salam ketika itu memberitakan bahwasanya Jibril adalah musuhnya ya, orang-orang Yahudi. Artinya orang Yahudi itu sangat benci sama Jibril alaihi salam. Ya, qala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Amma awwalu asyratis sa'ati fanarun ya tahsyuruhum min al-masyriq ila al-maghrib." Pertanda hari kiamat pertama, ini pertanda besar ya. Artinya ada alamatus sughra, ada alamatul kubra. Alamul kubra yang pertama dari asyratis sa'at, tanda-tanda hari kiamat ya, adalah munculnya api yang akan menggiring seluruh manusia dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Adapun alamatus sughra dari hari kiamat yang pertama kali ada apa? Tanda hari kiamat sughra artinya belum kubra, belum apa namanya? Kalau sudah kubra itu berarti rentetannya sudah sangat dekat sekali. Apa alamat pertama dari hari kiamat? Hah? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda hari kiamat. Akhir zaman. Nabi akhir zaman. Ketika diutus Nabi akhir zaman, berarti kiamat sudah dekat. Apalagi setelah Nabi Muhammad wafat. Lebih dekat lagi. Dikuasainya ya, hancurnya Romawi dan Persia. Ya, idza halaka Kaisar fala Kaisara ba'dah. Idza halakal Kisra fala Kisra ba'dah, kata Rasulullah. Kalau Kaisar ya, yaitu Romawi sudah hancur, enggak ada Romawi yang berikutnya. Kalau Persia Kisra sudah hancur, enggak ada Kisra yang berikutnya, enggak ada kerajaan Romawi yang berikutnya. Dan sampai sekarang 1400 tahun kehancuran Romawi dan Persia, enggak ada itu kerajaan Romawi dan Persia lagi. Karena tidak akan ada lagi setelah itu. Terus ya, pertanda demi pertanda akan datang satakunu ya fi akhiriz zaman 30 kadzabuna dajjalun akan datang di akhir zaman 30 orang yang mengaku nabi. Mereka semuanya dajjal-dajjal kecil. Ya. Ya kulluhum yas'umuna annahum nabi. Semua mereka akan mengaku dirinya adalah nabi. Pada zaman Nabi Muhammad sudah muncul namanya Musailamah. Nabi Muhammad masih hidup, ada orang yang bernama Musailamah mengaku sebagai nabi. Bukan hanya itu, nyurati nabi. Ya. Min Musailamah Nabiyillah wa Rasulillah ila Muhammad ya Nabiyillah wa Rasulillah. Aqsim lana arda ya. Bagilah bumi bagiku. Baini wa bainak, di antaraku dan di antaramu. Jadi minta kekuasaan, wilayah dibagi sama Musailamah. Sampai Rasulullah marah ya, sungguh kalaulah seandainya ya sebelumnya kemudian ditanya kepada pengutusnya, kamu percaya Musailamah nabi? Ya. Ya, kama qala, sebagaimana dia katakan. Akhirnya Nabi marah, kalaulah ya tidak dilarang untuk membunuh utusan, sungguh akan bunuh kamu. Suruh pergi itu orang, pergi kamu. Tetapi kemudian diperangi ya sangat dahsyat setelah zamannya Abu Bakar, ketika banyak orang yang murtad setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak orang murtad. Salah satunya adalah Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya yang paling pengikutnya banyak adalah Musailamah. Ya, Musailamah. Siapa yang membunuh Musailamah? Siapa? Wahsy bin Harb, ya. Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Beliau niatkan membunuh Musailamah ini untuk sebagai kafarah, karena beliau pernah ketika masih belum Islam beliau membunuh pamannya Nabi. Siapa itu? Hamzah. Ya. Jadi ketika itu Wahsy itu masih jadi budak. Orang musyrikin, kalau kamu pengen bebas, bunuh Hamzah. Dan Wahsy ini jago tombak. Akhirnya ketika Hamzah berperang, dan Hamzah itu ya ketika berperang semua luka sayatan, ratusan luka sayatan itu ada di depan. 70 anak panah tertancap di tubuh beliau. 70. 70 peluru kalau sekarang. 70 anak panah tertancap di tubuh beliau. Beliau masih maju dengan sayatan, ratusan sayatan di tubuh beliau. Sampai akhirnya Wahsy itu melempar panah sampai ke jantung. Tembus. Meninggal. Ya, setelah itu orang-orang musyrikin merobek-robek tubuhnya Hamzah, diambil jantungnya, dimakan. Kayak apa ini? Kayak PKI. Ya. Kayak komunis. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika Wahsy ini taubat, Rasulullah enggak mau melihat mukanya. Anta Wahsy? Ijlis mi wara'i. Duduk kamu di belakangku. Karena kalau lihat Wahsy itu Rasulullah marah. Ingat Hamzah, paman kesayangan beliau, dibantai habis-habisan. Dan yang membunuh adalah sahabat Wahsy sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau bertekad untuk membunuh orang terjelek dari kalangan kufar, yaitu Musailamah. Maka ketika sudah membunuh Musailamah, dia mengatakan, sungguh ini sebagai kafarah. Dulu aku membunuh orang yang terbaik, yang paling dicintai Nabi, dan sekarang aku membunuh orang yang terjelek, yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan. Iya, ini tanda yang pertama ya. Tanda pertama daripada hari kiamat adalah api yang akan muncul, yang akan menggiring seluruh manusia dari arah timur barat ke barat. Wa awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Pertama kali makanan yang akan dimakan oleh penduduk surga adalah hati ikan. Hati ikan. Ikan paus. Hatinya. Itu yang akan dimakan oleh penduduk surga yang pertama kali. Ada yang mengatakan hud ini umum. Bukan hanya ikan paus, tapi ikan. Ya, begitu. Nah, tadi kenapa kaitannya dengan hadis ini, dengan tafsir ini, sebagian ulama menafsirkan daripada hud di sini adalah hud nun tadi. Begitu. Walaupun kata Ibnu Katsir di sini ajib, enggak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Ini syahidnya yang dibahas di sini. Wa amal walad fa idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ati naz'al walad. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajul naz'at. Adapun tentang kemiripan anak, apabila air maninya laki-laki itu lebih dulu daripada perempuan, maka itulah anak tersebut akan mirip kepada bapaknya. Kalau air mani perempuan itu lebih dahulu, ya, itu nanti miripnya pada ibunya. Dalam riwayat lain itu ghalaba. Idza ghalaba ma'ur rajul ma'al mar'ah, apabila air mani laki-laki ini lebih banyak daripada air mani perempuan, maka si bayi ini akan mirip kepada bapaknya. Kebalikannya, kalau air mani wanita ini lebih banyak daripada air mani laki-laki, maka akan mirip kepada ibunya. Jadi bisa dari sisi nazaat pertama kali yang keluar, ya, itulah yang akan mirip. Atau siapakah yang paling holab, siapa yang paling banyak, paling berkualitas, maka itulah yang akan mirip dengannya. Ya, mirip dengannya. Ini adalah perkara yang Rasulullah SAW sampaikan. Demikian hadisnya diriwayatkan Bukhari dari jalan periwayatan dari Humaid dan diriwayatkan oleh Muslim. Alhamdulillah. Dari hadis Tauban maula Rasulullah SAW yang semisal ini. Dalam Sahih Muslim pula dari hadis Asma dari Tauban, anna habr sa'ala Rasulullah SAW bahwasanya seorang ahbarul Yahud, ulamanya Yahudi bertanya kepada Rasul an masaila, dari beberapa permasalahan. Fakana minha an qal fama, di antara mereka ada yang mengatakan fama tahuffatuhum, apa makanan mereka, yakni ahlul jannah hina yadkhulul jannah, yaitu penduduk surga ketika masuk surga. Makanan apa yang pertama kali? Qala ziyadatu kabidil hud, yaitu irisan daripada hati ikan. Qala fama ghadauhum ala athariha, ya, apa yang akan mereka lakukan setelah itu? Qala yanharu lahum thawrul jannah, yunharu lahum thawrul jannah alladhi kana ya'kulu min atrafiha, akan disembelihkan baginya. Jadi makanan pembukanya itu tadi hati ikan, setelah itu akan disembelihkan thawr. Thawr ini biasanya diterjemahkan banteng atau kerbau atau apa namanya bakarah, sapi. Thawr ini lebih umum, ya, tetapi lebih apa namanya, walaupun thawr ini mengandung lebih umum, tetapi yang lebih mutabadir pada orang Arab ketika dikatakan thawr itu sejenis banteng, kerbau ataupun yang semacamnya. Ya. Alladzi kana ya'kulu min atrafiha, di mana kerbau atau sapi atau banteng tersebut biasa makan di rumputan-rumputan surga. Ya. Qala fama syarabuhum alaih, apa minuman penduduk surga yang pertama kali? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ainin fiha tusamma salsabila, dari mata air yang dinamakan salsabila. Demikian hadisnya riwayat Muslim. Ya, hadisnya riwayat Muslim. Ini adalah makanan pertama bagi penduduk surga. Makanan ikan, apa, hati ikan, kemudian disembelihkan baginya daging, apa namanya, daging banteng atau kerbau atau sapi yang sejenis dengan itu. Ya, jangan dibayangin kerumbiang pemalang, ya. Ya, ya. Tentunya jauh berbeda kerumbiang pemalang, ya. Wakila ada yang mengatakan, al-murad biqaulihi nun, yang dimaksud dengan nun adalah lauhun min nur. Ya, lauh min nur, yaitu lembaran-lembaran dari cahaya. Ya, lembaran-lembaran, lempengan-lempengan daripada cahaya. Jadi Nun wal qalami wa ma yasturun. Diartikan nun ini adalah lembaran-lembaran atau lempengan-lempengan dari cahaya. Kemudian demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang ditorehkan oleh pena tersebut. Jadi bersumpah dengan tempat yang ditulisnya seperti lempengan ataupun kertas, kemudian penanya, kemudian apa yang dituliskan. Ini Allah bersumpah dengan tiga hal ini. Ya, kalau menafsirkan, nun adalah lauh, lembaran atau lempengan dari cahaya. Qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir At-Tabari, hadatsana Al-Hasan Ibn Shubayb Al-Mukattib, qala hadatsana Muhammad Ibn Ziyad Al-Jazari an Farrat Ibn Abi Al-Farrat an Muawiyah Ibn Al-Qurrah an Abi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nun wal qalami wa ma yasturun, lauhun min nurin wa qalami min nurin. Lauhun min nurin wa qalamun min nurin yajri biha huwa kani ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat ini, nanti kita akan bahas, intinya di dalam riwayat ini Rasulullah ketika membacakan nun wal qalami wa ma yasturun, beliau mengatakan itu adalah lauh, itu adalah lembaran atau lempengan dari cahaya dan pena dari cahaya yang terus akan tertulis apa yang telah sedang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, tapi hadza mursalun gharibun, tapi ini riwayatnya mursal. Ya, karena Muawiyah bin Qurrah, apalagi an abihi Qurrah, ini bukan sahabat. Ya, terputus di sini. Sahabatnya enggak ada, enggak disebut. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir riwayat ini mursal. Ya, mursal, seorang tabi'in atau atba'ut tabi'in mengangkat riwayat kepada Rasulullah tanpa menyebutkan sahabat. Dan mursal ini salah satu jenis munqati' dalam hadis, dan munqati' ini salah satu pertanda hadis tersebut dhaif. Ditambah lagi gharib. Gharib riwayatnya cuma satu. Kalau mursal masih ada tambahan yang lain, masih bisa nanti diangkat menjadi derajat hasan atau dengan mutaba'ah yang lain bisa membuktikan oh ini bersambung pada riwayat yang lain. Tapi kalau ini mursal terputus sanadnya dari seorang tabi'in Muawiyah bin Qurrah an abihi Qurrah, langsung diangkat kepada Rasulullah. Sahabatnya enggak ada. Terputus di sini. Disebutkan lagi gharib. Gharib berarti riwayatnya cuma satu. Enggak ada yang lain, dia bersendirian dengan itu. Berarti penafsiran dengan ini ya, kalau disandarkan kepada Rasulullah itu tidak sah. Kalau disandarkan kepada Rasul tidak sah. Tetapi memang ulama ada yang menafsirkan seperti ini, disandarkannya kepada Muawiyah bin Qurrah. Dan sebagaimana yang sebelumnya, sebagaimana kata para ulama, dalam bab tafsir itu banyak sekali terkadang ditafsirkan dengan Israiliyat. Salah satunya ini. Ya, salah satunya tadi tentang nun ditafsirkan dengan ikan. Ya, itu juga Israiliyat. Ya, tetapi sekali lagi kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, salah satu la isnadalah. Ada tiga hal yang istilahnya enggak perlu sanad. Ada tiga hal yang enggak perlu sanad. Yang pertama adalah asyar, sejarah. Sejarah itu kalau mau dikatakan sanad ya susah. Antum sejarah Majapahit, ada sanadnya enggak? Enggak ada. Terus antum mau katakan Majapahit enggak ada. Kerajaan Mataram Islam, mana sanadnya? Enggak ada. Terus antum mau katakan enggak ada Mataram Islam. Paham ya? Ini adalah sejarah perjalanan hidup manusia, ya. Kemudian yang kedua adalah maghazi, kisah-kisah pertempuran. Ini enggak butuh sanad, cukup tersebarnya berita, cerita tentang perang Saif bin Ziyazan yang dengan Abraha yang ada di Yaman, enggak ada sanadnya. Tapi cukup berita demi berita disampaikan, masyhur, ya cukup kita ceritakan boleh. Dan yang ketiga adalah tafsir. Selama penafsiran tersebut tidak disandarkan kepada Rasulullah, ya, maka riwayat-riwayat yang mursal ini jauh lebih baik dibandingkan kita menafsirkan dengan akal kita. Karena riwayat Israiliyat itu ada kemungkinan berasal dari kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Yang mauqifnya kita sudah dijelaskan pada awal mukaddimah tafsir ini. Kalau tidak ada penetapan dalam syariat dan tidak ada pertentangan dalam syariat, maka kita boleh untuk menyampaikannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Balighu ani walau ayatan wa hadithu an bani Israila wala haraj." Ya. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dakwahkanlah dariku walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. "Wa hadithu an bani Israila wala haraj." Dan silakan ceritakanlah kisah-kisah Bani Israel, enggak usah ragu, ceritakan. Tetapi ingat apa yang disandarkan kepada Rasulullah, beliau ingatkan di akhirnya, "Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Tapi ingat, siapa yang menyandarkan ucapan atas namaku padahal aku tidak pernah mengucapkan, persiapkanlah tempat duduknya di neraka Jahannam. Jadi di sini sangat jelas aturannya. Sampaikan dari Rasul walaupun satu ayat. Silahkan ceritakan dari Bani Israel, enggak usah ragu. Tapi ingat, kalau kisah-kisah tersebut disandarkan atas nama Nabi, sebentar dulu. Kita buktikan dulu. Salah satunya di sini sudah dibuktikan, disandarkannya kepada Nabi semuanya terputus. Sehingga dhaif dari sisi itu. Tetapi kalau kita mau menafsirkan dengan Israiliyat, ya silahkan-silahkan saja. Tidak dilarang oleh Nabi SAW selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Atau tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi paham ini ya. Nah ini penting, jangan sampai wah di Ibnu Katsir banyak hadis dhaif, enggak paham maksudnya. Beliau menyampaikan riwayat-riwayat dhaif untuk membuktikan ini dhaif kalau disandarkan kepada Nabi. Tetapi untuk menafsirkan ayat ini lebih mending daripada pakai akal-akal kita. Karena terkadang hadis-hadis tersebut ya berasal dari Israiliyat sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir dalam mukaddimah tafsir ini. Beda ya pembahasannya dalam bahas fikih. Adapun dalam bab dalil menetapkan sebuah amalan itu mutlak harus ada dalil yang sahih, ya dalil yang sahih dan madlul yang sahih, pendalilan yang sahih. Bukan hanya dalil, tetapi madlul pendalilan yang benar. Terkadang ada orang membawa hadis yang sahih tetapi maknanya salah. Misalkan apa? Mohon maaf sekali. Orang dia bekerja di dunia hiburan. Ya, hiburan, ya begitulah namanya hiburan ya. Hiburan, hura-hura. Kemudian saya pernah mendengar sendiri. Loh, menghibur orang itu kan ibadah. Jadi saya sedang ibadah. Allahu Akbar. Wong jelas lagi maksiat. Ngomongnya apa? Saya lagi hibur orang. Orang senang kan ibadah. Berarti saya lagi ibadah. Allah. Pernah dengar kayak gini gak? Pernah? Nah itu Allahu Akbar. Setelah diterangkan, udahlah innamal a'malu binniat. Yang penting niatnya. Iya, yang penting niat. Tapi amalanmu, perbuatanmu itu jelas-jelas salah. Kalau jelas salah itu saya gak tanya niat. Niat itu urusan Anda dengan Allah. Ya, niat itu urusan Anda dengan Allah. Tetapi yang Anda lakukan jelas-jelas salah. Tugas kita manusia mengingatkan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Selesai seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat kemungkaran terus mengatakan innamal a'malu binniat, niat antum dengan Allah. Saya enggak tahu niat Anda. Ya, saya enggak tahu. Demikian pula kalau maksud saya, saya enggak tahu maksud Anda. Maksudnya Anda dengan Allah. Hanya antum, hanya Anda dan Allah yang tahu maksudnya. Tetapi ketika jelas itu salah, maka salah. Tinggal kita rujuk bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya. Itu tadi contoh daripada dalilnya benar tapi madlulnya salah. Jadi dalilnya benar tapi penggunaan dan pemahaman dalilnya yang salah. Paham ya? Ya. Demikian. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Jurayj, "Ukhbirtu anna dhalikal qalam min nurin tuluhu mi'a'amin." Kata Ibnu Jurayj, ini juga Israiliyat lagi, dikhabarkan kepadaku bahwasanya pena yang Allah bersumpah dengannya itu terbuat dari cahaya yang panjangnya mi'am, 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan. Sekali lagi ini Israiliyat. Ya, hukumnya kita boleh sampaikan. Kita boleh sampaikan begitu saja. Wa qila al-murad biqalihi nun dawatun wal qalami al-qalam. Ada yang menafsirkan bahwasanya dalam yang dimaksud dengan huruf nun itu zawat, tinta. Wal qalam adalah pena yang Allah ciptakan. Kalau masalah Allah menciptakan pena itu hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan dari makhluk adalah pena. Faqala aktub, kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah. Pena kemudian menjawab, ma'aktub, apa yang akan aku tulis? Uktub majara, ya, ila antakuma sa'ah. Yaitu tulislah seluruh kejadian sampai terjadi hari kiamat. Itu jelas hadisnya sahih sampai di situ. Ya. Jadi pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Tetapi para ulama berbeda pendapat di sini. Apakah pertama kali makhluk diciptakan secara mutlak itu adalah pena ataukah arsy singgasana? Karena di dalam riwayat Ahmad ketika menyampaikan awwalu ma khalaqallahul qalam ditambahkan dalam riwayat tersebut wa kana arsyuhu 'alal ma, dan singgasana arsy-nya Allah itu di atas air. Sedangkan kana itu yufidul istimrar, ya. Ya dari minal madhi dan seterusnya lah, dari yang dalam zaman dulu sampai seterusnya. Sehingga sebagian ulama di antaranya Ibnu Katsir sendiri di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dalam pembahasan penciptaan alam raya itu beliau lebih berpendapat kalau pertama kali makhluk secara mutlak itu adalah arsy. Baru setelah itu diciptakan pena. Bisa dipahami ini ya? Bisa dipahami ya? Karena di dalam hadisnya tadi awalu ma khalaqallahul qalam, tetapi setelah itu lafadznya wa kana arsyuhu al-ma. Makhluk yang pertama kali diciptakan adalah pena, tetapi arsy-nya Allah sudah di atas air. Dari sini diciptakannya pena dan arsy-nya sudah di air, sudah di atas air. Berarti pemahamannya bagaimana? Berarti ketika Allah ciptakan pena, arsy-nya sudah ada di atas air. Paham ini? Berarti ini pendalilan dengan mafhum. Sebagian ulama membantah. Sebentar dulu, bukan begitu. Pendalilan Anda itu dengan mafhum. Sedangkan pendalilan makhluk yang diciptakan pertama kali ada pena adalah mantuk. Mantuk itu sesuai dengan apa yang dikatakan. Kalau mafhum, sesuai dengan apa yang dipahami secara kebalikannya di sini. Dan pendalilan secara mantuk dengan mafhum itu lebih kuat mantuk. Nah, inilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang secara mutlak yang diciptakan mana dulu? Arsy dulu apa pena dulu? Paham ya? Nah, makanya jangan kaget ada ulama yang mengatakan sesuai dengan zahir, sesuai dengan mantuk daripada hadisnya, yaitu awalu ma khalaqallahul qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan dari makhluk adalah pena. Kemudian ada yang mengatakan seperti Ibnul Qayyim ini adalah Ibnu Katsir, tapi bukan di sini, tapi di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah beliau lebih menguatkan arsy lebih diciptakan dahulu. Paham ya? Nah. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Abu Thawr an Ma'mar an Al-Hasan wa Qatadah. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah Ibn Mazahim keduanya menafsirkan nun hiyad dawat, yaitu pena. Ya. Dan diriwayatkan pula hadis secara marfu tapi gharib jiddan, bersendirian riwayatnya sebagaimana diriwayatkan Ibn Abi Hatim qala haddatsana Abi qala haddatsana Hisham Ibn Khalid qala haddatsana Al-Hasan Ibn Yahya qala haddatsana Abu Abdullah maula bani Umayyah an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khalaqallahu nun wa hiya dawat. Allah ciptakan nun dan itu adalah dawat, yaitu adalah tinta. Tetapi sebagaimana kita katakan tadi, Ibnu Katsir tadi mengatakan hadisnya gharibun jiddan. Bismillah. Makna gharib itu bisa dilihat dari sisi sanadnya, dia bersendirian. Tapi biasanya kalau dikatakan gharib jiddan itu bukan sanadnya, matannya. Jadi matan ini menyelisihi hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Sedangkan syarat hadis sahih itu tidak boleh menyelisihi hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Jadi pahami ya. Jadi perkataan kalau gharib itu biasanya kepada sanad, sanadnya bersendirian, satu jalur saja. Kalau dikatakan gharibun jiddan itu biasanya kepada matan. Ini matannya gharib. enggak ada matan hadis yang seperti ini. Ya. Ya. Sehingga menyelisihi daripada hadis-hadis sahih yang lainnya. Ya, sehingga penafsiran ini sekali lagi dibawa kepada makna ini adalah Israiliyat. Ya. Silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Fadhal, barakallahu. Waqala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir At-Tabari, nama tafsir Ibn Jarir At-Tabari itu nama tafsirnya namanya apa? Ada yang masih ingat? Kita sering dengar tafsir Tabari yang disebut induk tafsir. Apa nama lengkapnya? Ada yang tahu? Namanya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Ya. Ini dikenal dengan tafsir Ibn Jarir At-Tabari, induk dari seluruh tafsir. Ini tafsir ahli sunnah, tafsir salaf, tafsir yang sangat luar biasa. Ya. Dan sebagaimana dikatakan para ulama, Ibn Kathir ini seperti ringkasannya Ibn Jarir At-Tabari. Hanya saja Ibn Kathir ditambahkan dengan hadis-hadis yang lebih banyak. Termasuk Syekh Al-Albani yang menerangkan perbedaan antara tafsir Ibn Jarir dengan tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir itu seperti ringkasan dari tafsir Tabari ditambah dari tafsir Ibn Abi Hatim, ya, kemudian ditambah dari hadis-hadis yang beliau hafal. Karena Ibn Kathir itu menulis kitab tafsir ini itu bukan nyontek lihat buku, enggak. Jadi Ibn Kathir itu nulis tafsir ini itu dengan hafalan beliau. Beliau nulis tafsir itu dengan hafalan. Dan ulama dulu itu biasa seperti itu. Jadi beliau sampaikan sanadnya berbagai macam hadis itu dengan hafalan beliau. Bukan pakai nyontek buku mana tulis. Bukan. Tapi dengan hafalan beliau. Luar biasa. Ya. Ada orang seperti itu zaman sekarang? Ada? Zaman sekarang ada gak? Kayaknya susah ya. Kadang orang sekarang baru ngafal Quran sudah merasa jadi Syekhul Islam, merasa sudah masih jauh ya. Kalau kita belajar ulama itu luar biasa zaman dulu itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sekali baca hafal itu kitab itu. Nyalin lagi bisa. Ya, ada juga Ibnu Hazm ketika Ibnu Hazm itu di Andalusia, sekarang itu di mana? Apa di mana? Spanyol ya, orang Eropa, Andalus. Beliau ya ma'ruf, beliau itu ulama Dzahiriyah, mazhab Dzahiri. Dan mazhab Dzahiri itu sangat bertentangan sekali dengan mazhab Maliki ketika itu yang ada di Maghrib dan di Andalusia. Sampai-sampai bukunya Ibnu Hazm Adz-Dzahiri itu dibakar semuanya. Ya karena biasa terkadang terjadi perbedaan pendapat sama pengikut-pengikut di bawah itu jadi api. Ya, akhirnya terjadi fitnah ini, tuduhan sana sini, akhirnya beliau diadili dan disuruh buku-bukunya dibakar. Ketika beliau menyampaikan, silahkan bakar, karena kitabku ada di dadaku. Maka setelah beliau dipenjara, dibakar itu semua kitabnya, beliau tulis ulang itu semua bukunya. Salah satunya adalah Al-Muhallal Atsariyah. Ya, Muhallal Atsariyah itu cetakan yang terbaru sekarang itu sampai 22 jilid. Itu tulis. Tulis ulang, enggak ada yang kurang satu huruf pun, ditulis ulang. Terus ditulis. Kitab fikih Dzahiriyah ya, fikih Dzahiriyah. Dan banyak sekali Imam Syafi'i sendiri sama. Imam Syafi'i itu ketika menulis kitab Risalah itu buku tentang usul fikih pertama kali yang pernah dibuat, itu permintaan dari seorang raja. Ketika beliau tuliskan, diberikan manuskripnya kepada seorang raja, manuskripnya hilang, gak tahu kemana. Akhirnya murid-muridnya minta diimlakan, dititikkan lagi. Maka dititikkan, murid-muridnya ini nulis dari hafalannya Imam Syafi'i, sampaikan risalah satu jilid. Ya. Bukan hanya risalah, ditambah lagi al-umnya. Ya, tergantung cetakan, cetakan ada yang 12 jilid atau yang 20 jilid. Al-umnya, pakai hafalan lagi. Makanya kalau kita lihat buku al-um, kita berisalah, itu bukan misalkan akul, aku berkata Imam Syafi'i, bukan. Tapi di situ riwayatnya itu qala Rabi' ibn Sulaiman, berkata Rabi' bin Sulaiman, qala Syafi'i. Jadi yang menulis itu Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini murid beliau, murid senior beliau. Yang menulis kitab Al-Um secara lengkap. Dan hafalannya luar biasa. Beliau itu nulis kitab Imam Syafi'i dan kitab Risalah Al-Umnya Imam Syafi'i pakai hafalan. Qala Rabi' bin Sulaiman, qala haddatsana Syafi'i, qala terus. Sampai munaqasyahnya itu dihafal sama beliau. Perdebatan Imam Syafi'i dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah dihafal. Makanya di kitab-kitab terakhir itu ada ikhtilafu Syafi'i wa Abi Hanifah. Ditulis semuanya dengan hafalan Imam Rabi' bin Sulaiman. Adapun muridnya yang lain meringkas. Seperti Al-Imam Al-Muzanni. Itu menulis dengan ringkasan dari Imam Syafi'i. Dikenal kitabnya Mukhtasar Al-Muzanni. Kemudian disyarah ya Lemawardi judulnya Al-Hawi. Syarah Mukhtasar Al-Muzanni fi fikhi Syafi'i. Ini kitabnya 25 jilid. Ma'ruf kalau di Syafi'i ya. Kemudian yang meringkas lagi dari fikhi Syafi'i itu Al-Buwaiti. Yang ada di Baghdad. Al-Buwaiti ini temannya Imam Ahmad. Ketika fitnah khalqil Quran, Al-Buwaiti dibunuh sama raja ketika itu. Imam Ahmad yang selamat. Semuanya muridnya Imam Syafi'i yang ketika itu dibantai oleh raja yang sudah terpengaruh dengan pemikiran orang-orang Mu'tazilah yang di sekelilingnya. Yang selamat Imam Ahmad. Adapun Buwaiti, kitabnya masih sekarang namanya Mukhtasar Al-Buwaiti. Mukhtasar Al-Buwaiti, murid beliau ya, semuanya imam-imam ahli sunnah yang mereka subhanallah hafalannya, pemahamannya, akidahnya, akhlaknya itu sangat luar biasa. Benar-benar maktabah berjalan. Di antara ulama sekarang yang hafalannya sangat kuat tapi sudah meninggal dunia itu penulis kitab Adwa'il Bayan fi tafsiril Qur'ani bil Qur'an, yaitu Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti. Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti. Ya. Ini subhanallah ulama besar yang beliau itu ditanya kitab apa, itu halaman berapa, isinya apa, kalimatnya plak bisa. Semua kitab. Mau tafsir, mau hadis, mau apa dihafal semuanya. Karena hidupnya dengan menghafal beliau. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti sempat mengajar di Jami'ah di Mekah juga sampai dijuluki maktabah berjalan. Perpustakaan berjalan. Karena semua yang ditanyakan itu persis akan ditampilkan sesuai dengan textbook-nya, halamannya, cetakannya. Selesai. Enggak pakai kitab beliau mengajar. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, penulis kitab Adwa'il Bayan fi tafsiril Qur'an bil Qur'an. Ya. Guru dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, guru daripada Syekh Rabi Al-Madkhali, guru daripada ulama-ulama sekarang, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Ini gurunya. Dan beliau berkulit hitam. Orang Ethiopia. Jadi kisah Ethiopia ketika itu, ini jadi kisah Habasyah ya. Pada zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, Ethiopia itu dijajah oleh bangsanya sendiri yang beraliran komunis. Ya. Saya katakan dijajah oleh bangsanya sendiri yang beraliran komunis, ateis, kufar. Siapa yang ketika itu dimusuhi? Semua ulama. Semua penghafal Quran, penghafal hadis, guru ngaji yang pakai peci harus dibunuh. Kayak apa tuh rasanya? Akhirnya ya, ketika itu kebijakan dari Mamlakah Saudi Arabia untuk menyelamatkan semua ulama yang ada di Habasyah. Berapapun biayanya. Akhirnya diselamatkan ini semua ulama-ulama, diboyong ke Saudi, ke Mamlakah. Dan subhanallah, ulama-ulama besar yang dari Ethiopia. Orang sana menghafal Quran itu luar biasa. rata-rata 7 tahun itu hafal Quran semua. Enggak pakai mushaf, mereka enggak punya mushaf. Ketika menghafal Quran, mereka hanya diberi papan tulis, ditulis. Menghafal alif lam mim dzalikal kitabul la raib, tulis dulu baru dihafal, setelah itu dihapus. Sekali hafal ingat terus. Itu orang-orang Ethiopia. Kalau sekarang Ethiopia ya, dulu Habasyah namanya. Sudan ya, Sudan itu utara, Habasyah itu Ethiopia itu selatannya. Subhanallah, ulama-ulama besar, salah satunya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, ulama tafsir di antaranya juga Syekh Muhammad Ali Adam Al-Walawi Al-Urmi, ulama ahli hadis, dan juga Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari, beliau masih hidup, Allah yahfaduh. Beliau ahli tafsir, punya kitab tafsir Hadaikur Ruh wa Raihan fi Tafsir Al-Qur'an. Ya, ini 30 jilid. Beliau juga penulis kitab Syarah Sunan Ibnu Majah dan Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim sampai 40 sekian jilid. Dan ulamanya masih hidup, subhanallah ya. Semoga Allah jaga beliau. Ya, beliau masih mengajar di Mekah, subhanallah. Ulama-ulama besar yang artinya apa? Subhanallah, perjuangan mereka itu luar biasa. Menjaga agama itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa menjaga agama. Kita lanjutkan satu riwayat ini. حدثنا ابن حميد قال حدثني يعقوب قال حدثنا أخي عيسى ابن عبيد الله قال حدثنا ثابت الثمالي عن ابن عباس رضي الله عنهما. Ibn Jarir At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan dalam riwayat ini, "Inna Allah khalaqa an-nuna wa hiya adh-dhawatu wa khalaqa al-qalama." Sesungguhnya Allah menciptakan pena, yaitu menciptakan nun, yaitu dhawat, tinta. Dan menciptakan pena. Faqala, kemudian Allah berfirman, "Uktub, tulislah." Qala, "Wa ma aktub?" Apa yang aku tulis? Qala, "Uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah min amalin ma'mulin bihi." Ya, birrin aw fajurin aw rizqin maqsumin halalin aw haramin. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat dari amalan yang diamalkan, atau kebaikan orang yang baik, atau kejahatan orang-orang yang jahat, tulislah. Atau rizki yang terbagi, baik halal atau haram. Semuanya rizki dari Allah. Tapi Allah jadikan ada yang halal, ada yang haram. Rizki yang halal dari Allah, yang haram pun dari Allah. Tapi itu haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Thumma alzam kullu syai'in min dhalik min sya'nih. Ya. Dukhulahu fi dunya wa maqamahu fiha kam. Kemudian tentukanlah. Thumma alzam kullu syai'in. Bagi segala sesuatu dari makhluk-makhluk, dari urusannya. Ketika dia masuk dunia, di mana dia di dunia, berapa tahun di dunia, ya, wa khurujihi minha kaifa, dan keluarnya dia dari dunia kaifa, bagaimana? Sudah diatur. Thumma ja'ala 'alal ibadi hafazatan walil kitabi khazanan, dan jadikalah bagi setiap hamba itu ada malaikat-malaikat penjaga. Dan bagi setiap hamba itu ada kutab atau kitab catatan amal yang memiliki penjaga-penjaga. Fal hafadhah yansakhuna kulla yawmin minal khazani amala dhalikal yawm. Dan malaikat hafadhah, dia akan menulis di setiap hari apa yang dilakukan dari amalan di hari tersebut. فَإِذَا فَنِيَ الرِّزْقُ وَانْقَطَعَ الْأَثَرُ وَانْقَضَ الْأَجَلُ أَتَتِ الْحَفَظَةُ الْخَزَانَةُ يَطْلُبُونَ عَمَلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Maka ketika rizki sudah selesai, ya, yang artinya umur itu sudah berhenti, ajal sudah selesai, sudah datang, maka datanglah malaikat penjaga, malaikat yang mencatat, meminta catatan amalan pada hari tersebut. Fataqulu lahum khazana, maka mengatakanlah malaikat penjaga tersebut, ma najidu li sahibikum indana syai, kami tidak mendapati ya sahib kalian ini sesuatu pun dari amal kebaikan. Fatarji'ul hafadhah fayajidunahum qad matu, kemudian setelah malaikat hafadzah itu kembali, didapati orang tersebut sudah meninggal dunia. Qala Ibnu Abbas, alastum qauman araban tasma'una al-hafadzah? Bukankah kalian itu orang Arab ketika mendengar hafadzah itu berfirman dalam surat Al-Jasiyah, berkata sebagaimana dihikayatkan dalam surat Al-Jasiyah ayat 29, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamilah yang menasakh, menulis apa yang kalian amalkan. Wal yakunu al-istinsakh illa min asl. Dan tidaklah istinsakh kecuali dari awal. Menasakh itu dari awal sampai akhir. Ya, menulis dari awal sampai akhir daripada amalan-amalan kita, rizki kita, perbuatan kita, nasib kita, matinya bagaimana, di mana, itu semuanya sudah ada ketentuan. Ya, walaupun ini bukan dari Rasulullah SAW khabar ini, tapi sekali lagi ulama terkadang menyampaikan seperti ini, sebagaimana Ibnu Abbas pula, itu dari Isra'i, dan kita boleh sampaikan saja, karena ada kemungkinan itu dari Taurat atau Zabur. Dan ini jauh lebih mending dibandingkan kita berbicara masalah gaib dengan akal-akal kita. Karena akal kita tidak akan mampu untuk berbicara masalah gaib. Masalah surga, masalah neraka, masalah takdir, masalah apa, enggak akan mampu pikiran kita. Ujung-ujungnya nanti seperti orang Mu'tazilah yang akan mengingkari takdir. Ya, akan mengingkari takdir. Tinggal kita beriman saja, percaya saja, nanti juga kita akan tahu ketika kita meninggal dunia. Ya. Masya Allah, tafsiran tentang nun saja ini sudah sangat banyak sekali ya. Ini masih ada nanti tafsiran nun. Ya. Sabar insya Allah. Semoga ini jadi ajar, jadi pahala. Dan sebelumnya mungkin ada yang terkadang mungkin komplain ya dengan pembawaan anak yang mungkin kalau menyampaikan taklim itu cepat. Ya, mungkin ada beberapa yang Ustaz Abdul Aziz itu kalau nyampain itu cepat sekali. Ya, ini sudah ana perlambat ini, sudah ana rem-rem gitu. Ana rem supaya tidak terlalu cepat. Ya mohon maaf ya, kita Jun sudah berusaha untuk memperlambat. Kadang kalau sengaja terlalu lambat itu akhirnya loadingnya jadi lambat juga. Mau menyampaikan apa lupa, menyampaikan apa lupa. Dan ini juga kebiasaan mungkin kita sering mendengarkan ya para ulama memang subhanallah mereka kalau berbicara cepat-cepat. Ya, berbicara cepat khususnya kalau ulama hadis itu ada pembahasan di adab-adab ahli hadis itu kalau menyampaikan hadis itu cepat-cepat sekali. Ya, ketika tahdis itu sangat cepat sekali. Mungkin karena terbiasa mendengar akhirnya cepat juga kalau ngomong. Cuma mohon maaf ya atas kekurangan ini dan kita pun berusaha untuk ya menekanlah supaya agak lambat ya, agak lambat supaya yang nyatet baru A rupanya sudah sampai Z kan. Kasihan. Oleh karena itu ya kalau memang mau menyimak benar-benar ya lebih baik antum itu ada kitab gitu. Ada kitab sehingga bisa benar-benar menyimak. Tapi kalau nyatet sepertinya susah. Karena bahasa saya ini cepat, ya bahasanya cepat, penyampaiannya juga cepat. Jadi kalau mau nyatet ya mungkin kayak nyatetnya wartawan ya seperti itu. Atau kalau mau lebih sempurna lagi, antum beli kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Gak bisa beli kitabnya, antum pegang Android semuanya ada di situ ada PDF di download di printer mipil misalkan, nyicil di printer ya berapa halaman itu bagus juga. Walaupun kalau cetakan yang Ibnu Katsir yang cetakan biasa itu murah sebenarnya ya. Cuma 4 atau 5 jilid. Kalau yang 1 jilid saya tidak rekomendasikan karena sangat kecil sekali tulisannya. Minimalnya 4 jilid ya, cetakan-cetakan Mesir itu murah. Kalau antum punya itu lebih enak untuk apa namanya? Menyimak pelajaran yang saya sampaikan dalam Tafsir Ibnu Katsir ini ya. Dalam Tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula dalam pembahasan kitab Tarhib wa Tarhib juga sama ya. Mungkin kalau pembahasan Tarhib wa Tarhib agak pelan sedikit, tapi kalau ini mungkin cepat ya. Demikian, jadi al-afu minkum jika ada salah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita sebagai amal saleh yang akan mengalir sampai yaumul hisab. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.